Oh ya, Mas Aris ya dari Mojo Kelet bersama Andi Jamaika dan kawan-kawan semuanya. Ortis ya. Ontrit, terima kasih Ontrit. Orgas, selamat siang. Bunyi lagi dong, naik lagi. Cie. Thank you. nyanyi lagu ini kayaknya meresapi banget ya. Pernah ngalamin seperti lagu ini. Putus dengan pacar tapi gak bisa ngelupain, gak bisa move on gitu pernah ya.